Mitra bisnis penggunaan anggaran pendidikan yang tahun lalu sebesar 130 triliun rupiah dinilai persatuan guru tidak efektif. Terlihat dari tidak meningkatnya kualitas pendidikan. Pengelolaan juga tidak transparan karena hanya diketahui sebagian kecil pihak seperti kepala sekolah atau bagian keuangan saja. Tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 24 triliun. Dan saat ini Kementerian Pendidikan ingin memberikan beasiswa ke jenjang S2 secara langsung bagi mahasiswa pilihannya yang kurang mampu jika IPK-nya di atas 3,8. Untuk membicarakan hal tersebut, kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Tri, bagaimana komentarnya soal ini? Iya, saya kira kita mesti menyadari bahwa pendidikan ini sangat penting untuk masa depan bangsa, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu harus menjadi prioritas kita. Dan dalam rangka itu, dua hal yang paling utama ya. Pertama adalah prasarana pendidikannya, dan yang kedua adalah guru-gurunya. Nah, untuk prasarana pendidikan itu harapannya tentunya dana yang ada itu dipergunakan untuk menyediakan prasarana yang baik ya. Gedung-gedung sekolah, ruang-ruang kelas yang layak lah. Melihat kondisi gedung-gedung sekolah, bukan hanya di daerah, di berbagai kota gitu ya. Itu kan ada kan kondisinya kumuh dan kurang baik begitu. Itu yang menurut saya sangat memprihatinkan begitu. Itu pertama harus mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi harusnya dana itu diprioritaskan untuk penyediaan prasarana yang baik. Tentu saja bukan hanya gedung, termasuk juga peralatannya, termasuk juga katakanlah perpustakaan ataupun apapun yang dibutuhkan oleh sekolah gitu. Nah, yang kedua adalah tentang guru. Guru itu kan menjadi ujung tombak ya di dalam proses pendidikan ini. Kita sudah katakanlah tahun 2013 kemarin kan sudah disahkan adanya kurikulum baru begitu ya. Dan saya dengar sepintas kurikulum baru itu kelihatannya sangat ideal. Kita mencoba untuk memberikan pengembangan karakter, pendidikan karakter kepada siswa-siswa kita. Saya dengar proses pendidikannya itu kan harusnya siswa aktif seperti itu gitu. Tapi kok kalau saya lihat pertanyaannya apakah guru-guru kita siap untuk itu. Anak saya pernah mengalami pendidikan semacam itu waktu dia sekolah di Amerika misalnya. Tetapi kan bagi guru-guru di sini, waktu sekolah mereka belum pernah mengalami, lalu ya waktu pendidikan guru pun mungkin arahnya tidak seperti itu, dan sekarang diminta untuk mengimplementasikan konsep seperti itu. Lantas bagaimana dengan pengelolaan transparansi dana pendidikan yang disalurkan bahkan sampai tingkat sekolah, Pak Tri? Saya kira kalau khususnya sekolah negeri sih ya, itu mestinya ada komite sekolah itu yang kemudian bekerja sama dengan katakanlah pimpinan sekolah ya, kepala sekolah, untuk mereka harus mengetahui kebutuhan sekolah itu apa saja, dana yang dari pemerintah itu besarnya berapa, untuk keperluan apa saja, dan kalau ada sumber-sumber lain dari orang tua murid atau dari mana, itu lalu juga penggunanya untuk apa. Saya pikir harusnya memang transparan, Pak, ya. Kemudian kita bisa tahu sejauh mana kebutuhan pendidikan ini bisa tercukupi, sejauh mana penggunaan dana pendidikan ini sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, ada juga anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk beasiswa ke jenjang pendidikan S2 secara langsung bagi mahasiswa yang berprestasi. Bagaimana menurut Pak Tri? Kalau program itu harusnya terkait dengan masalah pengadaan dosen. Kalau tujuannya untuk pengadaan dosen, saya kira memang perlu gitu ya. Karena pertama begini, kita ini kan membutuhkan dosen, dan dosen di Indonesia ini kan standarnya kan mestinya S2 gitu ya. Oleh karena itu yang bisa kita siapkan adalah ke depan. Bagaimana ke depan kita punya dosen-dosen yang lebih baik kualitasnya. Nah, untuk itu sih saya kira baik kalau ada semacam kaderisasi dosen. Artinya lulusan S1 yang secara akademik bagus, cerdas, bagus, tapi juga cocok untuk menjadi dosen, itu mendapat kesempatan untuk studi ke luar negeri, mengambil program master untuk menjadi dosen. Bahkan juga setelah itu, mereka diberi kesempatan juga untuk sekolah doktor, akhirnya menjadi dosen. Kalau tujuannya itu saya kira benar, itu bagus. Dengan begitu lalu kita akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita. Demikian Rektor Universitas Parahyangan Robertus Wahyudi Triweko, saya Giri Sadewa.